Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, a'azani Allah wa iyakum. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala di bawah naungan Masjid Raya Nurul Salam ini Allah kumpulkan jasad-jasad kita dalam rangka menuntut ilmu din. Dialah Allah yang menciptakan kita, di tangannya segala urusan akan kembali. Dialah yang memberikan begitu banyak nikmat, sehingga apabila mungkin kalau bukan karena nikmat dari Allah, rasanya tidak mungkin kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mencintai keluarganya, orang yang paling baik kepada sahabatnya, orang yang merindukan antum semua yang berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua di telaganya Rasulullah di surga kelak, insyaAllah. Amin. Allahumma amin. Baik, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang suatu masalah yang menjadi alasan kenapa yang penakut menjadi tiba-tiba jadi pemberani. Yang bakhil tiba-tiba menjadi dermawan. Yang kasar tiba-tiba menjadi lembut. Alasannya ini adalah tentang cinta. Jadi tema pada pagi hari yang kita angkat adalah masalah cinta. Aku cinta kamu. Ini kata-kata yang mungkin agak sedikit kontroversi dan sedikit tabu bagi seorang ikhwan maupun akhwat untuk membicarakannya. Dan hari ini kita akan membicarakannya tentu bersama-sama, tapi kita telah kedatangan dua orang ustaz sebenarnya. Yang pertama ustaz kita, Ustaz Abu Zubair Hawari LC Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Kaifal Ustaz. Gimana kabar? Alhamdulillah, khairan. Yeah. Dan Ustaz Abu Zubair ini tidak sendirian. Beliau juga nanti akan kedatangan seorang ustaz, Abdurrahman Keken LC Hafizullah Ta'ala. Beliau juga merupakan salah satu pengajar di salah satu pondok yang Ustaz Abu Zubair sendiri juga menjadi pembina di sana. Baik, sebelum kita mulai, Anda mau minta tiga permintaan dulu nih. Boleh, Ustaz? Yang pertama, jangan minta uang. Tapi insya Allah jangan, enggak minta uang, Ustaz. Yang pertama yang Anda minta, mau dikabulkan enggak? Yang pertama, Anda minta kebersihannya, adab-adab masjidnya kita dijaga, karena kita berada di rumah Allah ya. Jadi kebersihannya juga tolong jaga. Kemudian yang kedua permintaan Anda, ketika nanti selesai kajian, untuk para ikhwan semuanya Anda minta, kita menahan diri sebentar dulu. Kita biarkan akhwat yang keluar agar tidak terjadi percampur bauran. Kalau bahasa kerennya itu ikhtilat saya. Yang ketiga permintaan Anda nanti, ini segera pemberitahuan, nanti insyaallah ta'ala akan diadakan sholat jenazah bagi saudara kita yang akan disolatkan di sini nanti insyaallah ta'ala. Nah, kita mulai saja Ustaz ya. Jadi ini ngomong-ngomong masalah cinta nih Ustaz. Iya. Ini pertanyaannya agak kepo gitu, agak lebay dan alay. Itu bahasa apa itu? Bahasa anak mudanya gitu. Kepo dan alay. Iya, iya. Cinta itu apa sih Ustaz? Fadal Ustaz. Jazakallah khair ananda semuanya. Ananda putra, ananda putri yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terimalah salam dari saya, salam cinta karena Allah Subhanahu wa taala, salamnya penghuni surga, salamnya para mukmin dan mukminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ananda, sebenarnya saya dalam kondisi yang tidak fit, letih, lelah. Tadi dari bandara langsung ke sini karena baru pulang dari perjalanan sudah sejak hari Kamis. Kadang ada terasa berat. Aduh, kan ada Ustaz Abdurrahman Keken, biar dia sajalah yang memberikan kajian kepada ananda. Tetapi di sisi lain, wahai ananda, ada kekuatan yang mengalahkan itu semua, sehingga kantuk mata yang sudah berat ini bisa kembali terbuka. Rasa letih, lelah itu hilang karena saya mencintai ananda semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik semuanya, putra-putri Islam yang saya harapkan mudah-mudahan bisa memberikan, mendatangkan kebaikan kepada anak-anak muda, remaja di Kota Pekanbaru ini. Begitulah, cinta akan selalu memberikan kekuatan. Cinta membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang rasanya mustahil akan terwujud. Dengan syarat, apabila cinta itu betul-betul cinta yang sejati. Ananda yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ingin cerita nih. Kita mulai dengan cerita. Biar tidak kaku dan juga biar tidak terasa letih. Karena sekarang ini letih rasanya. Begini. Ada seorang anak muda. Dia mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika dia datang menemui seorang gurunya, guru agamanya, syekh. Kalau di Arab disebut syekh, guru agama itu, ulama. Datang dia, wahai guru, aku ingin seperti engkau. Aku dengar engkau bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku juga ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini sekalipun hanya dalam mimpi. Karena aku mencintainya. Aku mengaguminya. Baik, kata gurunya. Kamu betul-betul serius? Ya. Baik. Sekarang begini, nanti malam datang ke rumah saya akan ajarkan kepada kamu sesuatu Jika kamu mempelajarinya, kamu akan bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Nah, malam pun datang. Sampailah anak muda itu ke rumah gurunya. Lalu sampai di rumah gurunya, dihidangkanlah makanan. Banyak. Apa kata gurunya? Makan, silakan makan. Anak muda ini berkata, ya Syekh, wahai guru, saya kemari ke rumahmu sesuai dengan janjimu ingin mengajarkan saya ilmu atau sesuatu agar saya bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang malah makan yang engkau hidangkan. Saya tidak mau makan. Makanlah dulu. Jadi malam ini kamu makan, setelah itu kamu menginap di rumah saya. Besok ketika kita berangkat sambil sholat subuh ke masjid, saya akan ajarkan. Dia penasaran, sudah makan. Makan dia, makan dengan lahap, didampingi oleh gurunya. Ustaz juga pengen sekali-sekali bawa ananda makan. Tapi tidak usah semua ya. Tidak muat nanti tempat makannya. Kalau semua. Nah, makan dia. Dan gurunya ini ananda, dengar. Gurunya ini sengaja makanan itu dibuat asin. Ananda kalau makan makanan yang asin apa rasanya? Hah? Haus. Ya kan? Jadi pengen minum. Karena asin makanannya. Sangat asin, banyak dimakannya. Jadi haus dia. Dia minta air tidak dikasih, dikasih sedikit saja. Kasih sedikit. Ya guru, ya Syekh, wahai guru, aku haus. Tidak ada air, itu saja. Makanan harus habis, kalau tidak tidak saya ajarkan. Dihabiskannya makanan, kehausan dia. Allahu Akbar. Akhirnya dia tidur. Tibalah waktu tidur, tidur dia. Apa yang terjadi ananda? Dalam tidur itu, dia bermimpi sedang mandi hujan. Hujan lebat. Oh, dia minum sepuas-puasnya. Tidak cukup. Dia bermimpi bersambung mimpi. Mimpi panjang itu sampai menjelang subuh itu. Dia mimpi lagi nampak sungai. Langsung dia terjun berenang. Minum sepuas-puasnya. Akhirnya datang waktu subuh. Dia bangun. Kemudian ketika berangkat ke masjid, sambil menempuk pundaknya, gurunya berkata, bagaimana ananda? Kamu mimpi apa tadi malam? Kaget dia. Saya mimpi hujan deras. Saya mandi hujan, minum sepuas-puasnya. Saya mimpi berenang di sungai. Ketawa gurunya. Ananda tahu kenapa ananda bermimpi seperti itu? Karena ketika sebelum tidur atau ketika tidur itu ananda dalam keadaan sangat haus dan sangat menginginkan air. Ananda sangat mendambakannya. Ananda sangat menyukainya. Sangat ingin berhasrat kepada air itu. Makanya terbawa dalam mimpi ananda. Oh, berhalusinasi. Karena mimpi itu kan ada tiga. Mimpi yang pertama, mimpi yang baik itu dari malaikat. Mimpi kedua, mimpi yang buruk itu dari syaitan. Jenis mimpi yang ketiga itu kebiasaan atau sesuatu yang sangat diinginkan oleh seseorang terbawa dalam tidurnya. Karena dia sangat menginginkan, mencintainya, menyukainya, terbawa dalam tidurnya. Allahu Akbar. Terus bagaimana saya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata gurunya? Begitu jugalah. Engkau tidak akan mungkin bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Atau juga tidak akan mungkin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat di dalam surganya, di telaga dan surga. Kecuali engkau betul-betul mencintainya. Sehingga engkau sangat ingin rindu bertemu dengannya. Sehingga menjadi bagian dari angan-angan cita dan harapanmu. Setiap hari membayangkan bagaimana sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Bagaimana saya ingin berjumpa, saya ingin bertemu, saya ingin berguru, saya ingin menjabat tangannya, mencium keningnya, memeluknya. Kalau itu yang kita hasratkan, yang kita inginkan, sehingga memenuhi hati kita, pastilah kita akan bermimpi bertemu dengan dia sebelum akhirnya mudah-mudahan bertemu dengan beliau di surga kelak di hari kiamat. Datanglah seorang laki-laki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ketika bersama denganmu kami sangat senang, sangat bahagia. Lalu saat kami pulang kembali dengan keluarga kami, kami teringat kepadamu. Kami tidak sabar untuk tidak melihatmu. Wahai Rasulullah, inni idza raja'tu ila ahli." Wahai Rasulullah, aku apabila pulang ke rumahku, la asbir hatta arak. Aku tidak sabar sehingga aku bisa melihatmu. Maka aku pergi untuk bertemu dan melihat denganmu. Untuk pergi bertemu denganmu dan melihatmu. Jadi dia bercerita. Asal sudah di rumah, teringat lagi dia sama Nabi. Tidak sabar, dia pengen bertemu. Akhirnya dicarinya Rasulullah, ketemu. Sudah lepas rindu, pulang lagi. Teringat lagi. Kemudian dia berkata, "Summa dzakartu al-yawma mauti wa mautak." Hari ini aku teringat. Kelak aku pasti mati. Dan engkau juga mati. Lalu aku teringat kelak di sorga, tempatmu adalah tempat yang paling tinggi bersama Nabi dan Rasul yang lainnya. Lalu aku, kalau aku masuk sorga, bagaimana aku akan bertemu denganmu? Aku takut, aku sedih, khawatir. Nanti di sorga aku tidak bisa bertemu denganmu, karena engkau berada di tempat yang paling tinggi. Sementara aku tidak. Rasulullah diam. Tidak berkata sepatah kata pun. Beliau tidak sanggup menjawab. Sampai akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Turun ayat tersebut, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan kepada orang tadi sebagai jawaban, yang artinya barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka kelak di hari kiamat dia akan bersama para nabi, para rasul, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh. Mereka lah sebaik-baik teman. Bahagia dia, senang hatinya mendengar jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Ananda, kalau kita cinta, benar-benar mencintai sesuatu, jawaban itu akan datang dengan segera. Ketika dia betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, jawaban langsung datang dari Allah. Tidak butuh waktu lama. Itu dia cinta. Tahukah Ananda, ketika Ananda mengatakan aku cinta kepadamu, tahukah Ananda makna dan hakikat perkataan tersebut? Ananda siap menghambakan diri Ananda kepada sesuatu yang Ananda cintai itu. Ananda siap menjadi budaknya, hambanya, menghinakan diri, merendahkan diri kepada dia. Karena cinta itu Ananda memiliki tingkatan-tingkatan. Ustaz akan sebutkan beberapa tingkatannya ya, agar Ananda paham kalimat aku mencintaimu itu haruslah pada tempatnya dan terpenuhi syarat-syaratnya. Jika tidak, dia akan menjadi kesyirikan atau maksiat, sebuah dosa. Tingkatan cinta yang pertama, wahai Ananda dan adik-adik semua, yaitu disebut alaqah, hubungan, keterikatan hati, bukan fisik. kedekatan seseorang secara zahir tidak menunjukkan mereka saling mencintai, tidak menjamin. Karena yang mencintai itu adalah hati. Yang pertama adalah hubungan, alaqah. Kenapa disebut itu tingkatan cinta yang pertama? Mulai awal benih cinta itu ananda adalah ketika mulai adanya hubungan keterikatan hati. Ada keterkaitan hati dengan yang dicintai. Maka hati itu memberikan sinyal-sinyal. Kemudian setelah itu, tingkatan yang kedua disebut al-iradah, keinginan. Ketika hati sudah saling mengikat atau terikat, ada keinginan. Keinginan ingin bertemu. Keinginan ingin berbicara. Keinginan hendak berdua. Keinginan hendak bersama. Seperti itulah orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang benar hati ananda itu terikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti ada keinginan pada diri ananda untuk dekat dengan Allah yang ananda cintai. Ananda, siapanya? Imam? Imam? Udah besar sekarang. Imam, pernah enggak bersumpah bahwa imam mencintai Allah dan Rasulnya? Semua kita pernah. Ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, itu sumpah kita. Artinya kita siap. Salah satu dari makna syahadat itu, tuntutannya, kita siap untuk mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita terhadap apapun. Pastilah ananda ada keinginan ananda untuk berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berkomunikasi. Kapan? Waktu salat. Membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan surat-surat dari Allah. Perkataan Allah. Sebagaimana anak muda yang lagi mabuk kepayang. Muda-mudi yang lagi mabuk kepayang. Lihat. Dengan senangnya dia berkomunikasi, SMS, teleponan, segala macam tanpa mengenal waktu. Ada keinginan. Ada hasrat. Nah. Kemudian yang ketiga. As-sobabah. Nama tingkatannya as-sobabah. As-sobabah itu curahan. Sesuatu yang tercurah. Akhirnya dia menjadi curahan hati. Makna tingkatan yang ketiga itu adalah tercurahnya hati kepada yang dicinta. Sehingga yang mencintai, yang kita cintai itu menguasai hati kita sepenuhnya. Allahu Akbar. Tidak boleh. Hati itu kita curahkan sepenuhnya kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kepada makhluk, hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada selain itu, tidak boleh sepenuhnya kita curahkan. Ada batasannya, ada syaratnya. Haruslah di jalan Allah, tidak boleh di jalan yang haram. Haruslah karena Allah, mengharapkan pahalanya ikhlas, bukan karena nafsu dan syahwat. Haruslah di bawah ridha Allah subhanahu wa ta'ala, bukan di bawah keinginan-keinginan syaitan. Ananda, adik-adik semuanya yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ya'qub alaihi salam, ketika dia dihimpit masalah yang berat, dicurahkannya hati dan keluh kesahnya Kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pun berkata sebagaimana diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya ya Allah, aku hanya akan mengadukan keluh kesahku. Aku akan curahkan isi hatiku hanya kepadamu ya Allah. Karena engkaulah yang menguasai hatiku. Engkaulah yang memilikiku. Karena aku mencintaimu ya Allah, maka aku akan curahkan isi hatiku kepadamu. Adapun kepada makhluk, maka tidak akan ananda dapatkan makhluk yang bisa amanah dan bisa pula sepenuhnya memberikan jawaban terhadap curahan hati ananda. Barang siapa yang sibuk berkeluh kesah kepada makhluk lalu melupakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menengadahkan tangannya, tidak mengangkat permasalahannya, tidak memohon pertolongan kepada Allah, tidak mencurahkan keluh kesahnya kepada Allah, malah lari kepada manusia, maka dia akan galau, akan sengsara. Karena dia terjerumus dalam lembah kesyirikan. Faman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, resah, gelisah, pokoknya tidak nyaman saja, susah saja. Kenapa? Karena dia berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Tingkatan yang keempat ananda, disebut gharam. Gharam itu cinta yang sudah menancap di hati. Kan sering digambarkan tuh hati ada panah. Itu gharam. Cinta yang sudah menancap di hati, lalu dia tidak berpisah dengannya. Tidak meninggalkan hati lagi. Selama-lamanya tetap di situ. Oh, tunggu dulu. Apakah itu yang dikatakan oleh sebagian orang yang sedang mabuk kepayang? Aku cinta kepadamu sampai mati. Itu hanya ada untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Dafinah radhiyallahu anhu, ketika dia berhasil ditangkap, ditawan oleh orang-orang musyrikin di Mekah, diseret dia, lalu diangkat, diikat di tiang salib, dikelilingi oleh orang-orang musyrikin, semuanya siap untuk membunuhnya. Bayangkan ananda, di tiang salib. Kemudian datanglah Abu Sufyan. Ketika itu dia masih musyrik, pemimpin orang Quraisy. Lalu dia berkata, wahai Zaid, aku akan berikan tawaran kepadamu. Bagaimana jika engkau digantikan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kami tebas kepalanya dan engkau bebas, merdeka, pulang kembali kepada anak istrimu. Cinta tidak akan meninggalkan seseorang kapanpun, apapun kondisinya. Dan yang seperti itu adalah untuk Allah dan Rasulnya, untuk bapak ibu ananda, untuk cinta di jalan yang halal, yang diridhai oleh Allah. Bukan maksiat, bukan dosa, bukan dalam khulwat. Apa kata Zaid? Dengar ananda, ketika cinta sudah memenuhi hati, sampai mati, dia akan terus berada di hati itu. Dia pun berkata, di tiang salib itu, demi Allah, kalau sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertusuk duri kakinya, aku tidak rela aku duduk-duduk bersama anak istriku. Tertusuk duri saja Rasulullah, dia sedang duduk-duduk enak-enak dengan anak istrinya, dia tidak akan pernah rela Kenapa? Karena dia sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sampai dibunuh. Al-gharam. Oleh karena itu, juga gharam itu sesuatu yang tidak pernah lepas dari seseorang. Makanya salah satu nama neraka disebut gharam, neraka gharam. Kenapa orang yang masuk di situ azabnya tidak pernah terputus? Kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Inna adzabaha kana gharama." Sesungguhnya azab neraka itu gharam, tidak akan pernah berhenti. Makanya orang yang salah mencintai, salah cinta, salah jatuh cinta, salah jalan dalam mencintai, tidak meletakkan pada tempatnya, akan disiksa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia akan tersiksa batinnya, kehidupannya. Di akhirat akan disiksa di dalam neraka. Hati-hati. Itu yang keempat. Yang kelima, ananda, disebut widad. Widad itu adalah safwatul mahabbah, safwul mahabbah, bening, bersih, murninya cinta, tidak berpaling kepada yang lain. Aku cinta kamu. Ah, kamu ngomong aja cinta-cinta, tapi kamu ngelirik-lirik si itu, teman itu. Itu kan cinta palsu. Tidak benar. Kalau memang dia benar cinta, harusnya dia tidak akan lakukan itu. Kenapa? Karena dengan perbuatannya itu dia telah menodai, mengotori cintanya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga tidak lagi bening, tidak lagi bersih, ternoda. Saya ingin berikan perumpamaan kepada ananda seperti ini. Saya minum dulu sebentar. Perumpamaannya harus saya habis, tinggalkan segini, nanti nampak perumpamaannya. Jadi kita ibaratkan seperti ini, ananda. Kita ibaratkan ini adalah hati yang dipenuhi oleh cinta. Tetapi cintanya bukanlah cinta yang halal. Karena hubungan laki-laki dan wanita, pria dan wanita, di luar hubungan ikatan pernikahan. Atau kata orang anak-anak sekarang, pacaran. Atau, ya ini, itu untuk antum. Untuk membersihkan cinta di hatinya. Atau ananda, cinta yang tidak murni. Dia katanya mencintai Allah, tetapi di samping itu ada yang lain yang lebih dicintainya, ditaatinya, sama seperti cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati itu akan gelap seperti ini, berwarna, tidak lagi bening, tidak lagi bersih. Ananda harus murnikan, harus bersihkan dengan apa? Bertaubat dari maksiat itu, meninggalkannya, menjauhinya, lalu isi dia dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti air yang bening ini, semakin banyak ananda isi, semakin bening dia, semakin berubah dia. Terus, terus, terus. Berkurang kan warnanya? Tadi agak gelap terus. Bahkan, kalau seandainya ananda isi terus, anda berusaha terus, nanti akan tumpah. Setelah tumpah, warna itu akan hilang. Berganti dengan bening. Itu dia ananda. Ananda mau membersihkan hati ananda dari noda-noda cinta yang tidak benar itu. Harus lebih giat, harus lebih bersemangat. Dalam apa? Bertobat, bersikap, rajin ibadah, rajin menuntut ilmu, menjauhi maksiat dan dosa itu. Sehingga lambat laun, bening, bening, bening, bening. Terus dia, coba lihat. Dia akan terus semakin lama semakin bersih. Seperti itu perumpamaan hati kita. Sampai akhirnya, cinta itu kembali murni, kembali bersih. Maka ananda akan merasakan kebahagiaan itu. Ini harus diminum, nanti tumpah lagi. Nah, ini dia tingkatan yang kelima tadi, murni atau beningnya cinta. Kalau ananda betul-betul sudah mengikrarkan, aku cinta kepadamu ya Allah, aku cinta kepadamu wahai Rasulullah, murnikan cinta ananda. Dengan apa? dengan tidak lagi mengatakan aku cinta kepadamu, kepada seseorang, sesuatu, makhluk yang tidak halal dan tidak benar. Yang keenam, mananda, tingkatan cinta yang keenam disebut asyagaf, syagafun. Syagaf itu apa namanya? Lubuk hati yang terdalam. Ketika cinta sampai ke dalam relung-relung hati dan lubuk hati yang terdalam itu, maka dia disebut syagaf. Kalau dia masih ngambang kan, dia mudah hilang. Nah, makanya ananda, hati-hati. Jangan sampai orang kalau dia terus bermaksiat, cinta kepada syahwatnya, lama-lama akhirnya sampai ke lubuk hatinya yang terdalam, susah menghilangkannya. Berat, karena dia sudah dalam, jauh. Kata orang kan, dalamnya samudra bisa diukur. Dalamnya hati siapa yang menduga? Hah? Susah, tidak bisa lagi. Kalau lautan bisa diselam, kalau hati, la ilaha illallah. Maka sebelum maksiat itu, cinta yang haram itu, syahwat nafsu itu mendapat tempat di relung hati, lubuk hati yang terdalam ananda, cepat angkat dia, campakkan, gantikan, semai benih-benih cinta kepada Allah, semai benih-benih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, letakkan di dalam lubuk hati yang terdalam sehingga tidak ada lagi yang bisa merebutnya. Apa kata anak-anak muda itu kan? Jika aku lukis namamu di awan, maka angin akan menghapusnya. Jika aku ukir namamu di lautan, maka gelombang akan menenggelamkannya. Aku akan ukir senantiasa cintamu di lubuk hatiku terdalam, maka tidak akan ada lagi seorang pun yang merebutnya. Harusnya itu kepada Allah, kepada Allah. Jika tidak, maka itu adalah sebuah dosa, maksiat, membuat kita sengsara, resah, gelisah, semakin jauh dari Allah, lalu tersesat dalam lembah kenistaan. Na'udzubillah. Jadi yang keenam itu adalah cinta yang sudah bercokol di lubuk hati yang terdalam, lalu menguasai seluruh jiwa raga dia. Kemudian yang ketujuh, al-ishqu. Namanya al-ishqu. Al-ishqu itu cinta yang berlebih-lebihan, melampaui batas, sehingga dikhawatirkan orangnya bisa menjadi gila. Wah, kata orang, gila cinta, tergila-gila, mabuk kepayang. Orang lagi mabuk kepayang, orang dikhawatirkan ini. Nah, dan cinta yang seperti ini membuat orang itu buta. Kalau cinta ini dia serahkan kepada makhluk, jatuhlah dia dalam lembah kesyirikan yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan sekutu-sekutu selain Allah, mereka mencintai sekutu-sekutu itu, tandingan-tandingan tersebut, sebagaimana mereka mencintai Allah. Dengarkan ayat ini ananda, sebagian manusia ada yang melakukan syirik, persekutuan, menduakan Allah dengan mencintai sesuatu itu selain daripada Allah, seperti mencintai Allah. Jangan sampai ananda, kita masuk dalam sebagian manusia itu. Tetapi masuklah kepada bagian di akhir ayat itu. Allah lanjutkan, dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, mereka lebih mencintai Allah. Jika ananda betul-betul mencintai Allah, ananda harus siap untuk mengatakan, aku mencintai Allah, kepada Allah. Dan anda harus siap mengatakan kepada selain Allah, kepada syahwat nafsu, atau kepada cinta-cinta yang tidak benar itu, aku tidak mencintaimu. Karena ini adalah dosa dan maksiat. Harus. Ananda. Dulu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak seusia ananda itu, mereka tidak sibuk cari cewek lah, gebetan lah, apalah, semuanya perempuan ceritanya. Anak-anak kecil sekarang udah itu juga. Dulu itu mereka tersibukkan karena cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di umur 14-13 tahun, apa yang mereka lakukan? Mereka mengelus pedang untuk membela agama Allah, membela Rasulullah SAW dari orang-orang kafir. Itu yang mereka lakukan. Dalam perang Uhud, di bawah umur 15 tahun tidak boleh ikut. Sahabat-sahabat itu ketika ditolak oleh Rasulullah SAW, ketika mereka berbaris, mereka semua jinjit, gini semuanya. Biar nampak tinggi. Akhirnya ada yang ditolak. Ditolak karena umur 15 tahun, sedih mereka. Ada salah seorang anak itu umurnya tidak sampai 15 tahun, datang kepada pamannya. Paman, tolonglah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya walaupun tidak sampai umur 15 tahun, tetapi saya jago menembak. Saya ahli memanah. Sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingin berjuang di sisinya, bersamanya. Mak, 15 tahun. Anak-anak sekarang 15 tahun. Pokoknya saya mau beli ini, beli HP yang model gini. Kalau enggak, saya enggak mau sekolah. Kalau enggak begini. Diancam-ancam orang tuanya. Akhirnya datang. Ditemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah uji dia. Diletakkan target. Sasaran. Disuruh dia memanah. Ternyata dia ahli. Akhirnya dia diterima. Mendengar dia diterima, kawan-kawannya pun wah cemburu. Kok dia bisa diterima berperang? Umurnya sama. Datang satu lagi. Ya Rasulullah, saya juga bisa seperti dia. Saya bisa mengalahkan dia kalau bertarung nih. Hah? Coba diuji oleh Rasulullah, bertarunglah anak ini, dua orang ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya yang datang belakangan ini berhasil mengalahkan yang diterima oleh Rasulullah tadi. Akhirnya keduanya boleh ikut. Itu bukan bertarung karena memperebutkan cewek. Kurang ajar. Cewek dia nang ambilnya. Malu kita. Agama ini butuh ananda sekarang ini. Yang meneriakkan Allahu Akbar di masjid-masjid, berbondong-bondong ke masjid, ke majelis ilmu, bersemangat memberi nasihat, amar ma'ruf nahi munkar. Bukan berkelahi karena hal-hal yang sepele. Itu bukan zamannya lagi ananda, itu zaman kuno, itu zaman dulu, zaman jahiliyah itu. Kalau zaman sekarang itu zamannya anak muda giat belajar agama, berjuang untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah riwayat, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika itu dibawalah seorang pemuda menghadapnya yang sakit, seolah-olah tidak ada lagi hasrat untuk hidup. Kenapa dia, kata Ibnu Abbas? Dijawab, al-ishqu, mabuk kepayang. Akhirnya setelah itu Ibnu Abbas sering berdoa berlindung kepada Allah. Ya Allah, lindungilah aku dari penyakit al-ishq, mabuk kepayang. Baik ananda, insyaallah Ustaz Abdurrahman Keken akan melanjutkan dan lebih seru lagi. Biar Ananda tidak bosan. Ustaz istirahat dulu. Kita panggil Ustaz kita, Ustaz Abdurrahman Keken. Masya Allah. Silakan Ustaz Abdurrahman. Ya, fadal Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad, alhamdulillah. Jadi antum semua nanti bisa juga bertanya kepada Ustaz. Nanti kita akan sediakan beberapa hadiah, Ustaz. Insya Allah. Untuk yang mungkin pertanyaannya bermanfaat bagi yang lain. Dan yang bisa menjawab sesuai dengan materi yang Ustaz sampaikan. Nah, Ustaz, tadi kan kita sudah, Ustaz Abu Zubair tadi sudah membahas tentang beberapa tingkatan-tingkatan cinta, Ustaz. Nah, jadi di kalangan kami, Ustaz, yang muda-muda itu kan, kadang cinta itu kan, tadi sudah kita ketahui bahwa cinta itu dampaknya luar biasa. Sebenarnya, bahkan ada yang mengatakan cinta itu membunuhku. Saking besarnya dampak cinta gitu kan. Yeah. Sebenarnya tanda-tanda cinta itu sendiri apa gitu kan? Apakah dengan bentuk kecemburuan atau seperti apa gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين أننده semuanya pemuda-pemudi harapan agama dan negara. Pertanyaannya tadi, apa tanda-tanda cinta? Kalau kita perhatikan orang yang cinta itu, kenapa dia bisa cinta? Biasanya karena ada sebab. Kenapa kita bisa cinta sama satu orang? Kenapa kita bisa cinta sama seseorang? Pasti ada sebabnya. Di antara sebab cinta, di antaranya adalah kekaguman. Kagum dia pada seorang misalnya, kagum dia dengan fisiknya dari pandangan tampak. Kamu kenapa suka sama dia? Karena hidungnya mancung. Karena badannya besar. Kulitnya putih. Ini cinta dibangun karena apa? Kekaguman akan penglihatan yang tampak. Ini juga penyebab kita bisa cinta. Ada lagi cinta itu tumbuh. Yang kedua, karena kekaguman dari suaranya. Kalau tadi kita cinta ke seorang, barangkali sebabnya karena indah fisiknya. Cantik orangnya, tampan orangnya. Kalau yang kedua ini, cinta bisa tumbuh kadangkala karena suaranya. Adik-adik semua, kira-kira kebanyakan orang suka sama penyanyi itu karena orangnya cantik atau karena suaranya bagus? Antum, kira-kira kenapa? Kedua-duanya mungkin. Malah kadang artis itu kalau suaranya cantik tapi tampangnya tidak bagus. Gimana? Ya, ada yang suka tapi banyak yang tidak mau lihat. Dengar suaranya saja tapi tidak mau lihat mukanya. Tapi kalau cinta, kadangkala bisa terlahir dari suaranya. Suaranya bagus, indah suaranya, orang jadi suka. Apatah lagi kalau suara itu indah. Di dalam membaca ayat-ayat Allah, melantunkan kalimat-kalimat Allah. Inilah cinta, inilah kekaguman yang sangat tinggi. Saya teringat, beberapa tahun yang lalu, ada seorang laki-laki pemuda di Jakarta diceritakan kepada kita. Ketika itu dia datang maju untuk melamar anak gadis seorang bapak. Ketika dia sampai di rumah, pas bapaknya lihat mukanya, lihat tampangnya, kira-kira gimana? Bapaknya dingin-dingin saja. Kira-kira kalau bapaknya dingin-dingin saja, ini menunjukkan apa? Menunjukkan ada yang kurang. Setelah dilihat tampangnya dingin-dingin saja, ketika beberapa saat bertamu, bapak ini tahu anak ini mau melamar anak dia. Pemuda ini mau melamar anak bapak ini. Ketika itu datang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi mereka ke masjid. Sesampai di masjid, dilihat imam tidak ada. Lihat kiri kanan, tidak ada. Bapak ini akhirnya suruh anak muda ini maju. Ketika maju, ternyata anak muda yang tampangnya biasa tadi, yang masih kalah dengan artis, tapi masih di atas dari yang lain, dia maju ke depan, dia baca ayat Al-Quran jadi imam. Ternyata suaranya sangat indah sekali. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sholat, selesai zikir, langsung bapak itu tarik bawa ke rumah. Nah, langsung kita nikah malam ini juga. Ya? Kenapa bapak itu bisa cinta? Tampang buat dia diam. Ngelihat tampangnya bapaknya dingin-dingin saja. Tapi ketika melihat suaranya, bapaknya langsung kepanasan. Kepanasan kagum. Terlahir dari dia rasa cinta. Ya? Jadi kalau anak-anak muda nih, kalau kira-kira dilihat di kaca tampang saya gimana ini? Kalau tampang saya tidak menjual, jual yang lain. Apa yang dijual? Suaranya. Ananda semua, yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adakala cinta itu terlahir juga karena kekaguman akan akhlak seseorang itu. Kekaguman akan perilakunya, tata keramanya, adabnya. Ini juga bisa melahirkan cinta. Ketika orang lihat akhlaknya, cara bicaranya santun. Cara bicaranya lembut, indah. Ketika itu kadang kita suka dan cinta. Ketika kita lihat cara berjalannya tenang. Tidak membanggakan diri, tidak membusungkan dada. Ini juga bisa menyebabkan kita melihatnya menjadi jatuh cinta. Inilah sebab-sebab kenapa orang bisa jatuh cinta. Dan setelah jatuh cinta, banyak akibatnya. Ketika cinta sudah terlahir dari sebab-sebab itu. Kalau kita perhatikan ananda, kalau kita perhatikan dari sebab-sebab orang bisa jatuh cinta ini. Mulai dari pandangan, mulai dari suara, mulai dari akhlak. Semua sebab-sebab cinta ini ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat Rasul kita. Ketika kita memandangnya, fisiknya, para sahabat menggambarkan kepada kita. Bagaimana indah fisik Rasulullah. Bagaimana kegagahan, ketampanan, keindahan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang menyebabkan para sahabat semakin cinta kepada beliau. Coba lihat sahabat Amr bin Ash radhiyallahu anhu menggambarkan bagaimana dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ma min ahadin ahabbu ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang paling aku cintai melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Amr bin Ash radhiyallahu anhu dengan kecintaannya kepada Rasulullah? "Lau su'iltu an asifahu khilqahu." Kalau seandainya aku diminta untuk menyifati bagaimana fisik Rasulullah, Lam atiku. Kata beliau, saya tidak akan mampu. Aneh. Dia katanya cinta kepada Rasulullah. Dia katanya suka kepada Rasulullah. Tapi kalau ditanya bagaimana fisik Rasulullah, kata beliau dia tidak mampu untuk menggambarkan fisik Rasulullah. Kenapa? Li'anni lam amla'u 'aini binnadhari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena saya tidak pernah sanggup membuka mata saya lebar-lebar, membuka mata saya dengan penuh ketika melihat Rasulullah SAW. Berarti kalau dia melihat Rasulullah, dia tidak sanggup tatap Rasulullah. Kenapa? Ijlalan lahu. Karena kekagumannya, kemuliaannya kepada Rasulullah, sampai dia tidak mampu melihat Rasulullah dengan sepenuh matanya. Inilah bagaimana cinta yang sebenarnya. Cinta yang melahirkan kekaguman. Cinta yang melahirkan kemuliaan pada hatinya sehingga orang yang dicintainya tidak sanggup dia tatap. Apalagi melawan kata-katanya. Ananda semuanya, semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Tanda-tanda orang kalau sudah jatuh cinta, dia akan banyak bercerita tentang orang yang dia cintai. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Malik bin Dinar, alamatul hubbi dawamu zikrihi. Tanda orang cinta pada sesuatu sering disebut-sebut. Coba Ananda sekarang tanyakan pada diri Ananda, kira-kira yang sering disebut siapa? Siapa? Siapa yang sering kita sebut, yang sering kita lafazkan namanya? Masuk kamar mandi, ketika kita sedang di kamar mandi, sedang di tempat tidur, sedang di kamar, sedang di sekolah, sedang belajar, siapa yang sering berada dalam pikiran kita? Semakin sering dia berada dalam pikiran kita, semakin sering kita sebut namanya, itu menunjukkan tanda dia sedang jatuh cinta. Alangkah indah, alangkah mulianya kalau seandainya yang sering kita sebut, yang sering kita pikirkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Karena tidak ada cinta yang lebih tinggi daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena cinta kepada Allah melahirkan ketenangan. Karena sering menyebut Allah melahirkan kedamaian di dalam hati kita. Sedangkan sering menyebut makhluk akan sering melahirkan kegundahan dan kegelisahan. Oleh karena itulah, jika Ananda benar-benar cinta kepada Allah, jika Ananda benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti atau tanda kita cinta adalah dengan sering menyebutnya. Inilah beberapa tanda kalau kita sedang cinta. Masih banyak tanda-tanda lain orang kalau sedang jatuh cinta. Kadang tidak bisa tidur, bergadang bermalam-malam, teringat-ingat dia. Kenapa tidak bisa tidur? Karena teringat dia terus, tidak bisa tidur. Ternyata dia di sana juga sama-sama tidak bisa tidur. Ini juga tanda yang berbahaya bagi orang yang sedang jatuh cinta. Dengarkan salah seorang ulama salaf terdahulu mengatakan, ketika dia ditanya tentang cinta, kata beliau, cinta adalah pohon dan akarnya pikiran, getahnya adalah ingatan, cabang-cabangnya adalah bergadang, daun-daunnya adalah kesengsaraan, dan buahnya adalah kematian. Karena betapa banyak orang yang kalau sudah buta, di akhir kisahnya dia bawa cintanya dalam kematian. Makanya banyak orang kalau sudah cinta, cintanya sampai apa? Sampai mati. Kalau sudah mati tidak dibawa lagi cinta. Nah, Ananda semuanya yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh karena itu hari ini banyak orang-orang, manusia hari ini mencari, menggali apa sih sebenarnya cinta sejati itu. Di mana saya bisa dapat cinta sejati? Siapa kerangan cinta sejati itu? Banyak kita mencari sehingga ada yang namanya pesta, yang namanya peringatan hari cinta. Tahu? Ada yang tahu enggak? Antum tahu akhi? Tahu? Tanggal berapa? Ada yang tahu tanggal berapa? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah. Yeah. Ada orang hari ini mengatakan hari cinta. Kalau kita sebut hari Valentine. Valentine Day. Day. Berarti saya yang dapat hadiah gitu. Hadiahnya dinikahkan. Masya Allah. Banyak orang karena ingin mencari cinta sehingga dibuat hari-hari cinta. Tujuannya apa? Ingin mencari cinta di hari itu. Bahkan mereka mengatakan hari itu hari yang tepat kita mengatakan jatuh cinta kepada yang kita cintai. Na'udzubillah. Kalau kita katakan cinta pada orang tua ini luar biasa. Kalau kita mengatakan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ini yang paling utama. Tapi kalau cinta kepada makhluk lawan jenis kita yang tidak halal bagi kita, ini namanya musibah. Ma'asyiral muslimin, ananda semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah. Ada sebuah penelitian, ya, di sebuah research National Autonomous University of Mexico. Penelitian itu mengatakan hasil risetnya sangat mengejutkan. Di mana menurut penelitian itu, sebuah hubungan cinta pasti akan menemui titik jenuh. Bukan hanya karena faktor bosan semata, tapi karena kandungan zat kimia di otak ini yang mengaktifkan rasa cinta itu telah habis. Kata dia, rasa tergila-gila dan cinta pada seseorang tidak akan bertahan lebih dari 4 tahun. Jika telah berumur 4 tahun cinta itu, maka cinta akan mulai sirna. Yang tersisa hanya dorongan seks dan bukan cinta yang murni lagi. Jadi penelitian ini mengatakan cinta itu sampai kapan? Cuma berapa tahun bertahannya? 4 tahun. Jadi makanya kalau ada orang sekarang, anak laki-laki mengatakan kepada pemudinya, perempuannya, aku cinta kamu. Kalau menurut penelitian ini, kalaupun benar-benar cinta, jaraknya cuma berapa? 4 tahun, habis itu habis. Segitulah cinta yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta yang itu sebenarnya hanya 4 tahun gitu. Ya. Jadi tadi ya, kita berbicara tentang cinta Allah dan cinta Rasul. Sekarang ana ingin kita berbicara tentang masalah pada makhluk. Ustaz. Bolehkah atau dosakah bila kita itu jatuh cinta gitu, Ustaz? Tapi nanti Ustaz dijawabnya, Ustaz. Kita break dulu, Ustaz. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Sahabat muda, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita. Kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Tadi sampai pada ketika cinta melanda. Ketika cinta melanda diri kita. Karena kita ketahui bahwa sebagai manusia, makhluk sosial, tentu kadangkala kita jatuh cinta pada seseorang gitu. Tidak kita pungkiri, cinta itu datangnya tiba-tiba tanpa aba-aba, seakan-akan seolah-olah dia hembusan angin yang tiba-tiba menerpa kita gitu. Yeah. Ini bagaimana, Ustaz? Fadol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Rasa cinta adalah sesuatu yang manusiawi. Sesuatu yang ada di setiap kita. Jadi ketika kita didatangi cinta itu menunjukkan kita manusia. Karena setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa cinta. Maka kalau sudah hilang rasa cinta pada diri seseorang, itu bahkan lebih parah dari hilangnya pandangan, dari hilangnya pendengaran, dari hilangnya penciuman. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau sudah hilang cinta pada diri seorang, kata beliau, itu lebih parah dari hilangnya pandangan, itu lebih parah dari hilangnya pendengaran, itu lebih parah dari hilangnya penciuman. Berarti hilangnya cinta musibah yang sangat besar, musibah yang sangat luar biasa. Makanya kalau kita, ananda semuanya, didatangi oleh cinta menyapa kita, itu namanya kita manusia punya rasa cinta. Namun yang harus kita ketahui, kemana cinta itu diarahkan? Kemana? Kemana kita arahkan cinta yang manusiawi ini yang Allah berikan di setiap hati seorang hamba? Allah berikan kepada setiap anak, Allah berikan pada setiap orang tua, di setiap orang-orang yang dewasa, Allah berikan rasa ini. Kemana kita bawa? Ananda semua bertanya, ya Allah, rasa cinta yang sangat luar biasa ini, rasa cinta yang ada pada diriku ini, pada hatiku ini, kemana ingin kuharakan? Kemana aku bawa? Jawabannya adalah kepada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itulah cinta yang paling terbesar, itulah cinta yang paling tertinggi. Ananda semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah, kita ingin bertanya bagaimana caranya kita melatih atau menunjukkan kita cinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menunjukkan kita cinta kepada orang lain. Yang pertama adalah dengan cara ikhbar, dengan cara kita menyampaikan. Ustaz, cinta yang bagaimana cara menyampaikan? Karena suatu ketika datang seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbu fulan. Wahai Rasulullah, saya cinta fulan. Bukan fulanah, tapi apa? Fulan. Cinta kepada fulan. Kenapa cinta ini lahir? Karena dia melihat fulan ini rajin ibadah. Lihatnya laki-laki itu rajin salat, rajin puasa. Sehingga ketaatan saudaranya ini melahirkan cinta di hatinya. Maka kata Rasulullah, a'lam tahu, sudahkah kamu menyampaikan kepada dia kalau kamu mencintainya? Sudahkah kamu sampaikan, kamu khabarkan kepada saudaramu ini kalau kamu mencintainya? Lama ya Rasulullah, belum. Kemudian Rasulullah mengatakan, a'limhu, beritahu dia, sampaikan bahwa engkau mencintainya. Jadi salah satu kita menunjukkan kita cinta kepada orang lain dengan cara menyampaikan. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu menyampaikan kepada sahabatnya yang mulia, sahabat yang disebut yang paling tahu tentang halal dan haram. Siapa yang tahu? Sahabat a'lamu sahabat bil halal wal haram. Sahabat yang paling tahu tentang halal dan haram. Saya tahu. Ada hadiah. Abal, yang mau jawab. Siapa sahabat yang paling tahu tentang halal dan haram? Tak ada yang tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersama sahabat ini. Ketika dia bersama sahabat ini, Rasulullah SAW mengatakan, ya Mu'az, inni uhibbuka fillah. Wahai Mu'az, aku mencintaimu karena Allah. Siapa namanya? Siapa namanya? Coba antum. Mu'az bin Jabal. Apa arti Jabal? Eh? Nah, asantum nih. Amin. Ya. Namanya Mu'az bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan. Nah. Ya Allah. Mic-nya jauh sikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan bahwa ya Mu'az inni uhibbuka fillah. Wahai Mu'az, aku mencintaimu karena Allah. Karena Mu'az adalah sahabat yang sangat mulia. Sahabat yang paling tahu, yang termasuk sahabat yang paling berilmu tentang halal dan haram. Sahabat yang begitu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhirnya Rasul mengatakan, aku mencintaimu wahai Mu'az. Ini cara pertama kita menunjukkan, melatih mencintai orang lain. Bagaimana caranya lagi untuk menumbuhkan cinta di hadapan, di kalangan kita kaum muslimin? Caranya diajarkan oleh Rasulullah, absus salam, menyebarkan salam. Rasulullah SAW mengatakan, ala adullukum ala amalin au ala syai'in idza fa'altum tahabbattum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang kalau kalian kerjakan kalian akan saling mencintai. Coba perhatikan hadisnya, Rasulullah mengatakan satu amalan yang kalau kalian sering melakukannya kalian akan saling mencintai. Amalan itu kata Rasulullah, absus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Jadi ananda semua, kalau ingin rasa cinta itu tumbuh di antara kita, supaya benci itu hilang dari kita, sebarkan salam, bacakan salam. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ketika ditanya apa Islam yang paling baik, tuqri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, yaitu engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau tahu dan orang yang engkau tidak tahu. Ananda semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan? Nah, ini kita mungkin Ustaz mengharapkan pertanyaan dari antum semua. Jadi bagi yang ingin bertanya, tafadhol langsung tanyakan. Kalau bagi yang masih malu-malu silakan ditulis pertanyaannya, majukan ke depan. Tapi anak rasa enggak ada yang malu-malu nih, Ustaz. Jangan malu. Nah, karena kalau para sahabat Mus'ab bin Umar saja diutus oleh Rasulullah ke Madinah sendirian, ini masa memberikan pertanyaan malu-malu gitu, Ustaz ya. Iya. Baik, tafadhol, ada yang mau bertanya? Cung, Tuma. Ah, tafadhol. Waalaikumsalam. Afwan, pakai mic-nya dulu. Cinta kita harus lebih tinggi daripada makhluk-makhluk yang lain ya. Karena Allah itu telah menghidupkan kita dan setiap waktu, setiap saat kita menyebut nama Allah. Jadi saya ingin bertanya, apakah boleh kita imbangi cinta kita kepada orang tua kita dan cinta kita kepada Rasulullah? Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, pertanyaan saya ini agak menyimpang dari tema kita hari ini, yaitu di sekolah saya ada acara gitu, Ustaz, intak gitu tiap pagi. Jadi nama-nama Allah itu disyairkan, dinyanyikan, apakah boleh itu dilakukan untuk kita sebagai kaum muslim? Itu saja ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cinta tengah makhluk nih Ustaz. Cinta kepada orang tua yang pertama. Cinta kepada orang tua. Ananda semuanya, pemuda dan pemudi harapan agama dan bangsa. Kalau kita ditanya, setelah kita mencintai Allah dan Rasul, tentu kita akan mengatakan, siapa yang harus kita cintai? Jawabannya adalah orang tua kita. Kenapa orang tua? Karena kedudukan orang tua sangat tinggi di dalam agama kita. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan, setelah perintah beribadah kepada Allah, Allah sandarkan setelah itu berbuat baik kepada orang tua. Di mana Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan telah Allah perintahkan kepada kalian agar kalian menyembah hanya kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tua berlaku baiklah. Setelah perintah beribadah kepada Allah, Allah perintah berbuat baik kepada siapa? Orang tua. Banyak ayat-ayat yang lain yang memerintahkan kita berbuat baik kepada orang tua. Ini semua menunjukkan cinta yang termasuk cinta yang utama adalah cinta kepada orang tua. Maka boleh kita cinta orang tua, kita sayang kepada dia, apatah lagi orang tua kita itu adalah orang tua yang saleh, orang tua yang baik. Karena ananda semuanya tentu tahu, tentu melihat perbuatan orang tua, melihat perbuatan ayah ibu kita di rumah. Setelah melihat itu tentu kita timbul rasa cinta, tahu jasa dia. Ibu yang melahirkan kita, ayah yang berjuang siang dan malam menafkahi kita. Sangat pantas kalau kita cinta kepada mereka. Sangat pantas kita cinta kepada mereka. Maka boleh kita cinta kepada orang tua, tapi cinta yang utama tetap cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga cinta kita kepada orang tua didasarkan atas keimanan dan kesolehan orang tua itu. Kemudian yang kedua apa? Tentang masalah kegiatan di sekolahnya, tentang penyebutan asma-asma Allah kemudian dinyanyikan bersama-sama gitu. Nah, nama-nama Allah yang mulia, yang tinggi adalah nama-nama yang sangat mulia. Kita diperintahkan berdoa dengannya, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita katakan salah satu tanda cinta adalah sering menyebutnya. Terus bagaimana kalau seandainya nama-nama ini kita nyanyikan? Kita katakan, jangan merendahkan nama Allah. Nama Allah bukan untuk dijadikan nyanyian. Nama Allah bukan untuk dinyanyi-nyanyikan. Tapi nama Allah untuk dipelajari, dibaca, dilihat apa maknanya, kemudian diamalkan dalam perbuatan. Jadi kalau kita mendapati hal ini, ya kita sampaikan kepada pihak sekolahnya, coba diganti, jangan dinyanyikan. Gimana kalau kita belajar apa makna-makna nama Allah itu? Apa makna Ar-Rahman, apa makna Ar-Rahim, apa makna Kudus, Ar-Razak? Kita pelajari sehingga kita tahu maknanya, sehingga kita bisa amalkan. Wallahu a'lam. Nah, itu tadi pertanyaan dari teman kita. Satu pertanyaan, insyaallah bermanfaat bagi kita. Untuk teman kita yang di belakang, untuk yang para akhwat, silakan kalau ada pertanyaan mohon diajukan ke depan atau silakan langsung. Mungkin di belakang sudah ada mic-nya. Fadli. Kita tunggu Ustaz ya. Nah. Namun sambil nunggu nih Ustaz, sebelum ada pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan langsung saja. Jadi kan cinta itu kata saya lihat di buku Jawbul Kafi Ustaz, karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah. Cinta itu bagaikan api dalam sekam. Kalau dikipasin makin menyala gitu kan. Nah. Kalau didiamin dia kan tetap ada. Iya. Yeah. Sekarang pertanyaannya tuh, cinta itu mesti diungkapin apa enggak, Ustaz? Nah. Nih, kita cinta nih sama si Pula nih, dari akhlaknya beliau, dari wah sering rajin baca Al-Qur'an nih. Wah, gue cinta nih sama lo nih. Nah. Apa harus disampaikan begitu, Ustaz? Nah. Barakallahu fiik. Sebagaimana kita katakan tadi, cinta, jika kita cinta pada seseorang, maka salah satu sunnah Rasulullah kita sampaikan cinta itu. Oh, terus kalau kita cinta sama seorang perempuan, Ustaz, kita sampaikan? Bukan ini yang disampaikan. Tetapi kalau kita cinta sama seorang yang sama-sama seperti kita laki-laki, yang laki-laki kepada yang laki-laki, yang perempuan kepada perempuan, atau kepada orang yang tidak menyebabkan fitnah. Anak menyampaikan cinta kepada orang tua. Tapi kalau anak sekolah menyampaikan ke teman sekolahnya yang lawan jenisnya cinta, ini maknanya berbeda. Tapi kalau cinta disampaikan kepada saudara kita yang sama-sama laki-laki seperti kita, perempuan kepada yang sama-sama perempuan, ini dituntunkan oleh Rasulullah. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni uhibbu fulan." "Wahai Rasulullah, saya mencintai fulan. Saya cinta dia bukan karena hartanya, bukan karena kecantikan ketampanannya, tapi saya cinta karena dia berakhlak yang mulia. Dia beriman, dia beribadah kepada Allah, sehingga cinta inilah yang membuat saya cinta kepadanya." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Hal a'lamtahu?" Apakah kamu sudah menyampaikan? Ternyata laki-laki ini belum menyampaikan kepada saudaranya ini. Kemudian Rasulullah SAW baru menyampaikan, "A'limhu," beritahu dia, sampaikan kalau engkau cinta kepadanya. Jadi cinta tidak boleh dipendam. Tapi cinta yang bagaimana? Cinta karena iman. Kita lihat misalnya ada seorang laki-laki pemuda, rajin sholat, rajin puasa, orangnya sopan, tutur katanya bagus, suka kita melihatnya. Maka ketika kita suka itu, sampaikan sebagaimana Rasul menyampaikan cintanya kepada siapa tadi? Kepada Muaz ibn Jabal. Menunjukkan bagaimana dia kagum dan cinta kepada Muaz. Jadi kalau cinta, jangan dipendam-pendam, disampaikan. Ya, yeah. Sebagian mitos, kalau cinta itu sebenarnya jadi jerawat gitu. Ini pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini dari teman kita yang akhwat di belakang. "Assalamualaikum, Ustaz." Salam. "Bolehkah menyapa teman lama yang lawan jenis?" Ini kita menyapa lawan, bisa jadi teman reunian yang udah lama enggak ketemu, ketemu jumpa. Boleh enggak kita menyapanya gitu? Nyapanya bagaimana dulu? Ya? Yeah? Bolehkah kita menyapa yang lawan jenis, yang teman lama? Kalau istilahnya apa? Teman reuni. Reuni. Pada asalnya, bahkan para ulama mengatakan, mengucapkan salam saja yang ibadah kepada lawan jenis, kalau seandainya menimbulkan fitnah, itu tidak boleh. Mengucapkan apa? Salam. Ini pendapat yang kuat yang disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani dalam Syarah Bulughul Maram, itu kitab Subul Salam. Beliau menukilkan bahwa salam, mengucapkan salam saja ibadah. Tetapi kalau seandainya disampaikan kepada lawan jenis yang akan menimbulkan fitnah, ini lebih cenderung dikatakan tidak boleh. Ini ibadah salam, apalagi hanya sekedar menyapa. "Hei kamu, apa kabarnya? Sudah berapa anaknya?" Eh? Ya. Yeah. Mungkin bisa membuka pintu untuk syaitan juga mungkin saya. Ini bisa membuka pintu syaitan. Ya. Yeah? Tapi kalau keluarga kita, orang yang sudah tua, ya sanak famili kita yang tidak akan menimbulkan fitnah, dianjurkan kita untuk mengucapkan salam kepada mereka. Sebarkan salam, sapa mereka, jalin silaturahim dengan mereka. Inilah yang akan melapangkan kehidupan kita. Nah, wallah ta'ala alam. Nah, tadi kita sudah ada dua pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustaz. Jadi sekarang giliran Ustaznya yang nanya ke kita. Yang bisa jawab mungkin bisa diberi hadiah, Ustaz. Fadal, Ustaz. Nah, sebelum Ustaz bertanya, ada cerita. Diceritakan dalam sebuah riwayat, disebutkan Suatu ketika ada seorang syekh melihat seorang anak kecil menangis. Anak di umuran 10 tahun. Ketika anak itu menangis, syekh ini datang kepada anak kecil itu. Ya fulan, ya gulama abkaka. Apa yang menyebabkan engkau menangis? Kira-kira kalau anak-anak kecil menangis kenapa? Karena tidak dikasih mainan, ya tidak? Karena tidak diajak kawan main, karena tidak terpenuhi, gitu ya? Ini anak kecil ini menangis, ditanya oleh syekh ini, ya gulama abkaka, apa yang menyebabkan engkau menangis? Coba dengar kata anak kecil ini. Ya syekh, ashabi yukurihuni ala la'ibi. Saya menangis, wahai syekh, karena teman-teman saya mengajak saya, memaksa saya untuk main. Wa ana uhibbu qira'atul Qur'an wal hadis. Dan saya lebih senang untuk membaca Al-Quran dan hadis. Anda dah bayangkan, anak berumur berapa tadi? 10 tahun. Anak yang umur 10 tahun dipaksa kawannya untuk bermain menangis. Kalau antum yang umur 10 tahun menangis, kira-kira kenapa? Kalau tidak dibawa main sama kawannya. Tapi anak ini menangis karena dia dibawa main. Tahukah antum siapa anak kecil ini? Anak kecil inilah yang ketika besar dia menjadi ulama yang sangat luar biasa. Ulama yang mengarang kitab berjilid-jilid, berpuluh-puluh jilid. Dan bahkan namanya disebut sampai sekarang. Sudah berabad-abad berlalu, beliau telah wafat. Sampai hari ini, bukunya termasuk buku yang sering dibaca oleh kaum muslimin. Pertanyaan Ustaz, beliau menjadi imam besar. Beliaulah yang mengarang kitab Riyadhus Salihin. Siapa yang tahu? Sudah ada dia? Yang lain. Ah, yang lain dulu deh. Antum. Yang gagah. Yang di belakang. Siapa? Pak. Al-Imam An-Nawawi. Ini kayaknya sepertinya hadiahnya harus gede. Pertanyaan susah nih kayaknya. Wah. Ini hadiahnya kayaknya hadiah utama, hadiah utama tiga. Ini? Ya, fadal. Ambil hadiahnya. Untuk yang akhwat fadali yang ingin bertanya. Ya, barakallah. Kami persilakan. Kita tunggu dulu Ustaz ya. Nah. Kita lanjut. Ada? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana cara menumbuhkan cinta kepada Allah Ustaz? Syukran. Pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan cinta kepada Allah Ustaz? Bagaimana cara menumbuhkan cinta kepada Allah? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang bagus. Pertama, sebagaimana kalau istilah pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ya, tak kenal maka tak cinta. Bagaimana kita bisa cinta kepada Allah? Tentu kita kenal dulu siapa Allah. Ma'rifatullah, mengenal Allah, kenal Allah. Baca kitab-kitabnya melalui Al-Quran, Allah jelaskan siapa dirinya. Kita baca dari Al-Quran, Allah memperkenalkan dirinya. Allah menyebutkan dirinya, dialah yang menurunkan rezeki, dialah yang memberikan kelapangan, dialah yang bisa menolak mudarat, dialah yang maha pengasih, dialah yang maha penyayang. Allah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran. Kemudian kita lihat di alam kita. Kita perhatikan alam yang sedemikian luas, alam yang sedemikian teratur, pasti ada yang mengaturnya. Semua tertuju pada satu jawaban, dia Allah. Jika kita ingin cinta pada Allah, kenali dulu Allah. Pelajari ayat-ayatnya, pelajari perkataannya, kalam-kalamullah. Sehingga kita baca ayat-ayatnya, tahu kita. Semakin tahu kasih sayang Allah kepada kita, semakin cinta kita kepada Allah. Ini cara yang pertama, yaitu kita kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana selanjutnya kita semakin cinta kepada Allah? Memperbanyak ibadah kepadanya. Menunjukkan ketundukan kita, kerendahan diri kita di hadapan Allah, bersujud rukuk ke hadapan Allah. Semakin banyak kita beramal soleh, semakin banyak kita beribadah, semakin cinta kepada yang menciptakan kita. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana lagi kita tahu kemuliaan Allah? Kita baca, kita berkumpul, atau kita pelajari cerita-cerita orang yang benar-benar cinta kepada Allah. Bagaimana kehidupan mereka? Bagaimana perjalanan hidup mereka? Bagaimana mereka mencintai Allah sehingga cinta mereka di atas segala-galanya? Bahkan cinta kepada Allah melupakan cinta kepada makhluk, dan bahkan melupakan cinta kepada kebutuhan dirinya. Karena banyak orang kalau sudah cinta, lupa. Sebagaimana dalam bahasa Arab, pepatah Arab mengatakan, hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Cinta kepada sesuatu menjadikan mata buta, telinga apa? Tuli. Kalau kita sudah cinta, bisa membutakan mata kita, tidak mau lihat kekurangan lagi, tidak tahu kekurangan. Kalau kita sudah cinta, tidak mau kita mendengar aibnya. Inilah kalau kita sudah cinta. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, mata kita hanya untuk melihat kebesaran Allah, tak terlihat lagi oleh kita kekurangan Allah, karena Allah tidak punya kekurangan. Kalau kita sudah cinta, telinga kita hanya mendengar kesempurnaan Allah, tak pernah lagi terpikir oleh kita atau terdengar oleh kita hal-hal yang menunjukkan kekurangan Allah, dan Allah tidak pernah kekurangan. Inilah beberapa cara bagaimana kita bisa cinta kepada Allah. Cara yang utama adalah dengan kenal Allah dari perkataan-perkataannya, dari hadis-hadis nabinya, dan dari alam atau fisik yang kita miliki. Kita tahu bahwa dialah pemiliknya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah. Mungkin karena pertanyaan bagus, bisa kita kasih hadiah kali, Ustaz, ya? Oh, boleh. Nah, ya, pertanyaan yang bagus. Ya. Pisahan dulu, Ustaz, hadiahnya, Ustaz. Nah. Baik. Tadi Ustaz telah jelaskan, saya dari penjelasan Ustaz tadi, saya ingat, Ustaz, tentang sebuah syair dari para, atau perkataan dari ulama yang terdahulu, Ustaz. Ya. Kalau kita ingin mengetahui kadar cinta kita kepada Allah, kita bisa ukur bagaimana kecintaan kita terhadap Al-Quran. Kalau kita mengaku cinta, kenapa kita melupakan kitabnya? Mungkin begitulah gambaran kadar cinta kita kepada Allah. Sebagaimana cinta kita terhadap Al-Quran, setiap hari membacanya, mudah-mudahan itu bisa menambahkan cinta kita. Baik, Ustaz, silakan, Ustaz, pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz, dari Ustaz. Nah, pertanyaan kita masih tentang pemuda-pemuda yang hidupnya dipenuhi cinta. Tadi kita bercerita tentang Imam Nawawi. Imam yang dari kecil sudah cinta dengan ilmu, sehingga ketika dia besar dan dia tumbuh menjadi ulama yang besar, sehingga melahirkan karya-karya yang fenomenal, sehingga beliau dicatat dalam sejarah, disebut namanya. Sekarang kita juga bertanya tentang tokoh lagi, supaya antum tahu siapa mereka tokoh-tokoh besar di dalam Islam. Ada seorang ulama, yang ulama ini sudah memiliki buku, mengarang buku, namanya Tarikh Al-Kabir. Ketika itu umurnya 18 tahun. Antum ada yang 18? Ya. 18 tahun sudah punya kitab. Bahkan kitab yang besar itu Tarikhul Kabir. Tarikh Al-Kabir. Tentang sirah. Sekarang Ustaz tidak tanya tentang buku ini, tapi Ustaz hanya tanya ulama yang mengarang kitab Tarikhul Kabir di umur 18 tahun ini, dia pulalah yang mengarang kitab yang paling benar setelah Al-Quran. Maaf. Siapa dia? Pertanyaan, siapa yang mengarang kitab Tarikhul Kabir? Mungkin dari akhwat ada yang... Pengarang kitab Tarikhul Kabir ini, pengarang kitab... Bukhari. Nama siapa? Bukhari. Al-Imam? Al-Bukhari. Ahsanti. Naam. Imam Al-Bukhari pengarang kitab Sahih Bukhari, kitab yang paling benar setelah Al-Quran. Telah sepakat para ulama, asahul kitab ba'da kitabillah, kitab yang paling benar setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari. Ternyata beliau di masa remajanya, di masa mudanya, sudah mengarang buku ketika umurnya baru 18 tahun. Subhanallah. Naam. Naam. Ada yang mau bertanya? Fadhol. Ah, Fadhol. Naam. Namanya dulu, akhi. Si Rizki? Si Rizki Saputra lagi jatuh cinta enggak? Enggak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ingin saya tanyakan ini mengenai tentang penyampaian rasa cinta kita terhadap seorang misalkan kepada sesama jenis gitu kan Ustaz. Tapi karena cinta dengan imannya gitu kan Ustaz. Nah, ini tentang penyampaian ini yang ingin saya tanyakan, apakah memiliki keutamaan dan manfaat? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika kita tidak menyampaikannya, apakah memiliki mudarat atau tidak? Demikian Ustaz. Sekron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang keutamaan mengungkapkan cinta, Ustaz. Nah. Jadi sebagian bagi kalangan pemuda sekarang ada ungkapan uhibbuki fillah. Aku mencintaimu karena Allah, gitu. Yeah. Apakah ada keutamaannya, apakah ada mudaratnya bila tidak disampaikan? Fadhol, Ustaz. Sebagaimana kita katakan, menyampaikan cinta adalah sunnah Rasulullah. Jadi ada keutamaannya kita menyampaikan cinta itu, menjalan di atas jalan Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri makhluk yang paling mulia yang menjadi suri tauladan kita. Beliau menyampaikan cintanya kepada sahabat yang ia cintai. Di antaranya sahabat Muaz ibn Jabal. Beliau katakan, ya Mu'adz inni uhibbuka fillah. Wahai Mu'adz, aku mencintaimu karena Allah. Dan dalam hadis yang lain, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Dia mengatakan, inni uhibbu fulan, aku mencintai fulan. Kemudian Rasulullah bertanya, hal a'lam tahu? Sudahkah kamu sampaikan? Ini menunjukkan bahwa menyampaikan cinta adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus adakah mudaratnya? Mudaratnya tentu tidak ada. Tapi kita tidak berjalan di atas sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Rasulullah, kalau kita mencintai orang yang saleh, orang yang baik, orang yang taat, adalah dengan menyampaikan. Cara menyampaikan malu kalau pakai lisan. Nanti kalau saya pakai lisan, dia pahaminya macam-macam Ustaz. Pakai tulisan. Akhi, ana uhibbuka fillah. Ana cinta antum karena Allah. Dan Rasulullah SAW mengatakan apa? Kalau orang sudah saling mencintai, maka dia di akhirat nanti akan bersama dengan orang yang dicintai. Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama siapa? Orang yang dia cintai. Makanya ananda, hari ini kalau seandainya ada cinta kepada artis, saya cinta artis tapi saya tidak ketemu Ustaz, jangan takut. Nanti di akhirat, kalau benar-benar cinta, diapakan? Dikumpulkan. Oh, saya cinta sama fulan pemain bola Ustaz. Suka sekali saya, mainnya bagus, tampangnya gagah. Kalau ananda cinta sama mereka, di akhirat nanti gimana? Dikumpulkan bersama mereka. Mau ananda semua dikumpulkan bersama artis-artis yang jarang sholat, artis yang tidak mengenal Allah, mau ananda bersama mereka pemain bola yang tidak pernah sujud kepada Allah, yang kebanyakan mereka orang-orang non-Islam, mau berkumpul sama mereka? Kalau kita tahu ternyata cinta ini membuat kita berkumpul bersama orang yang kita cintai di akhirat nanti, maka siapa gerangan orang yang sudah pasti masuk surga? Siapa gerangan makhluk yang sudah pasti masuk surga? Dialah Rasulullah. Maka sepantasnya makhluk yang kita cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita bisa berkumpul bersama Rasulullah di hari kiamat nanti. Sebagaimana Imam Syafi'i juga mengatakan, "Uhibbu salihina walastu minhum, la'alli an anala bihim syafa'a." Aku cinta orang saleh, walastu minhum, walaupun aku bukan termasuk orang saleh. Aku cinta orang saleh, walaupun aku bukan termasuk orang saleh. Imam Syafi'i orang saleh apa bukan? Orang saleh. Bahkan di sebagian riwayat disebutkan kalau bulan Ramadan Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran berapa kali? Situna marrah, 60 kali. 60 kalau satu bulan 30 hari, berarti sehari berapa? Dua kali dia khatamkan Al-Quran. Imam Syafi'i ahli ibadah, ahli fikih, ahli usul. Tetapi beliau mengatakan, aku cinta orang soleh, walaupun aku bukan termasuk orang soleh, karena ketawaduan beliau. La'alli an anala bihim syafa'ah, aku dengan aku cinta orang soleh ini, kata Imam Syafi'i, an anala bihim syafa'ah, aku bisa mendapatkan syafa'at. Jadi kalau kita cinta pada seseorang, cinta kepada orang soleh, sampaikan, ungkapkan, katakan, dengan harapan kita bisa berkumpul dengan mereka di hari kiamat nanti. Karena seorang yang mencintai akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Tadi intinya almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan kepada orang yang dicintai. Masya Allah, kalau kita mencintai Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, pemain sepak bola itu yang kita tahu bersama bahwa mereka adalah orang-orang kufar. Jadi kita tahu sendirilah kemana tempat kita. Kita bisa membaca sedikit-sedikit itu saya. Kira-kira di mana nih kita tempat kita. Baik, untuk teman-teman yang di belakang, akhwat, silakan dikirimkan pertanyaannya atau disampaikan secara langsung. Kita masih menunggu pertanyaan dari teman kita yang akhwat di belakang. Nah, kalau enggak ada, kita balik lagi ke Ustaz yang nanya. Ini sekarang Ustaz, pertanyaannya hadiahnya yang gede, Ustaz. Paling gede. Yang besar ya. Paling mantap. Kira-kira isinya apa nih ya? Ustaz kembali bertanya tentang nama lagi. Ustaz suka dengan pemuda-pemuda yang berkarya ketika dia sedang muda. Pemuda-pemuda yang begitu luar biasa melebihi umurnya. Ini cerita tentang seorang pemuda. Pemuda ini hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang sahabat. Dia adalah seorang sahabat yang ketika itu dia pernah bermalam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata, usalli tahajjud ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu 10 sinin. Saya pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam, ketika itu umur saya 10 tahun. Antum umur 10 tahun dah salat malam belum? 10 tahun kelas berapa itu? Kelas 4 atau 5. Kelas 4 5 SD. Ini sahabat ini 10 tahun baru umurnya, 4 kelas 5 SD baru sudah sholat malam bersama Rasulullah. Sahabat inilah ketika Rasul meninggal umurnya 13 tahun. Berapa? 13 tahun. Sepeninggal Rasul dia belajar kepada sahabat-sahabat yang senior, yang sudah besar, yang sudah tua. Dia ambil ilmunya sehingga akhirnya beliaulah yang sahabat yang digelari dengan Turjumanul Quran. Dialah penerjemah Al-Quran. Siapa yang tahu siapa sahabat itu? Nah, antum akhi. Siapa? Ibnu Abbas. Ahsantum. Siapa nama aslinya Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu anak Abbas. Namanya siapa? Kurang tahu. Naam, ahsantum. Barakallahu fiik. Naam. Siapa namanya? Adil. Adil. Ya, ini agak besar, Sat. Mungkin naam. Kelas 2 pintu kali, Sat. Naam, ini hadiahnya besar ini. Ya, dimanfaatkan Adil. Jadi Ibnu Abbas. Naam. Naam. Namanya Abdullah ibn Abbas. Dialah pemuda. Dialah remaja yang hidup pada zaman Rasulullah. Ketika umur 10 tahun dia sudah sholat malam bersama Rasul. Ketika meninggal Rasul umurnya hanya 13 tahun. Artinya dia tidak lama mengambil ilmu dari Rasul. Tapi setelah Rasul meninggal, orang-orang mengambil ilmu kepada dia. Mengambil ilmu kepada Ibnu Abbas. Pemuda, remaja yang hidup akan cinta dengan ilmu dan agama. Nah, tadi pertanyaan untuk ikhwan, sekarang pertanyaan untuk akhwat. Mungkin pertanyaan juga dapat hadiah yang paling besar. Untuk akhwat. Satu, tanya lagi tentang tokoh lagi ya. Ini tentang pemuda. Ini menarik cerita tentang pemuda ini. Ada seorang ulama besar. Dia bercerita tentang awal dia menuntut ilmu. Kata beliau, nasya'tu yatiman bisyam. Saya dahulu hidup dalam keadaan yatim di Syam. Syam itu di mana? Ya, hari ini ya Suriah, Yordania, Lebanon, Palestina, itu Syam. Kemudian kata beliau, fajahazatni ummi li safari ila Makkah li talabil ilmi. Kemudian saya dari Syam itu, ibu saya menyiapkan saya untuk berangkat menuntut ilmu ke Mekah. Wa ana ibnu asyara sinin. Ketika itu umur saya baru 10 tahun. Ketika itu umur saya baru 10 tahun, saya sudah dikirim ibu saya ke Mekah. Ketika itu saya tinggal di Syam. Ya, imam ini di Syam, tepatnya di Palestina. Lebih tepatnya lagi sekarang kalau kita dengar konflik itu di mana? Yang konflik Palestina? Di Gaza. Imam ini lahir di Gaza. Ketika 10 tahun dikirim oleh ibunya ke Mekah. Belajar ilmu di Mekah. Menuntut ilmu di Mekah. Ketika itu umurnya berapa dia dikirim? Umurnya berapa? 10 tahun dikirim menuntut ilmu ke Mekah. Antum kira-kira 10 tahun dia siap pisah sama ibu. Ya? Dialah anak yang umur 10 tahun sudah berpisah dari ibunya dan untuk menuntut ilmu. Ketika besarnya, dialah yang menjadi imam besar. Bahkan menjadi imam mazhab. Dan dialah yang pengarang kitab Al-Um. Kitab Ar-Risalah. Siapa dia akhwat ya? Naam. Allah ya tafadhali untuk silakan. Ya akhwat, silakan. Imam Syafi'i. Siapa? Syafi'i. Imam Syafi'i. Barakallahu fik. Siapa nama Imam Syafi'i? Tak tahu? Kurang tahu, Ustaz. Naam. Namanya Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Naam. Barakallahu fiik. Baik, mungkin bisa diberikan hadiahnya. Masih ada yang ingin bertanya? Betul-betul hadiah kita masih banyak nih. Masih ada hadiah utama 1 dan 2. Juga nah, masih banyak hadiah kurang. Tafadhal yang ingin bertanya. Insyaallah Ustaz akan memberikan sebuah hadiah. Nah, ayo. atau yang bertanya langsung dapat hadiah gitu. Pak Ustaz. Nah. Kayaknya masih ada yang ragu-ragu buat nanya gitu, Ustaz. Oh iya. Malu-malu gitu. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini masalah cinta, Ustaz. Naam. Ada dua orang saling mencinta tidak karena Allah, Ustaz. Bagaimana kedua orang ini di sisi Allah? Mohon penjelasan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Apa ini? Langsung ya? Langsung aja, Ustaz. Nanti kita berikan hadiah setelah dijawab. Bagaimana kalau ada dua orang yang saling mencintai tapi bukan karena Allah? Kita katakan cinta ini adalah cinta yang tidak sejati, bukan cinta yang hakiki. Karena cinta yang hakiki, cinta yang dibangun karena iman, karena Islam, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang dua orang saling mencintai bukan karena Allah, cintanya adalah cinta yang berakhir dengan perpisahan dan kehancuran. Kalau dua orang saling mencintai bukan karena Allah, maka cintanya tidak akan abadi, cintanya tidak akan kekal, cintanya akan berakhir dengan kehancuran, bahkan kebinasaan, bahkan menuju kepada kematian. Kalau orang sudah cinta, cintanya kalau bukan karena Allah membuat dia buta, sehingga apa yang disampaikan tentang yang dicintainya itu dia tidak mau dengar. Bahkan apa yang dia lihat dari orang yang dia cintainya itu menyebabkan dia tidak mau lihat. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah kama anna aina sukhti tubdil masawiyah. Kalau mata, kalau orang sudah cinta, yang dilihat maka kekurangan tidak pernah nampak lagi. Tapi kalau orang sudah cinta, maka yang dilihat hanya kesempurnaan saja. Wa ainu sukhti. Kalau mata kebencian, kalau sudah tidak ada lagi cinta, yang tampak hanya kejelekan dan keburukan. Jadi kalau ada dua orang saling mencinta bukan karena Allah, cintanya bukan cinta yang hakiki, bukan cinta yang abadi, maka robahlah cinta itu. Gantilah, karena cinta di atas selain cinta kepada Allah adalah cinta yang sia-sia dan cinta yang hanya akan membawa kepada kehancuran. Apakah kita tidak ingin dinaungi Allah di hari kiamat nanti? Sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa di antara 7 orang yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat, rajulani tahabba fillah. Di antaranya adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ini salah satu dari 7 golongan yang Allah naungi di hari kiamat, yaitu dua orang yang mencintai karena Allah. Jadi artinya apa? Orang yang mencintai bukan karena Allah, dia tidak akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat nanti. Naam. Fadal, bagi yang bertanya silakan diambil hadiahnya ke depan. Fadal. Silakan. Fadal. Jadi rajulani tahabbani fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Nah, ini orangnya sama-sama laki-laki saya, atau sama-sama jenis kelamin? Rajulani. Berbeda jenis kelaminnya. Kadang-kadang orang menafsirkannya, ini ada dalilnya nih untuk berpacaran gitu. Tahabbani fillah gitu. Nah. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana hukum mengagumi seseorang tapi tidak sampai mencintainya? Bagaimana hukum mengagumi seseorang? Nah. Ini lawan jenis mungkin, Ustaz. Nah. Tapi tidak sampai mencintainya. Bagaimana itu kagum tapi tidak cinta? Bagaimana kalau kita kagum seorang tapi tidak cinta? Kita katakan tadi salah satu menyebabkan orang bisa cinta karena apa? Karena kagum. Kalau kita cinta ke seseorang, kagum seseorang, tidak masalah. Boleh. boleh kita kagum sama orang, lihat bahkan kelawan jenis pun boleh kita kagum, bahkan boleh kita cinta, tapi caranya ada. Makanya kalau orang mau nikah, perlu cinta enggak? Perlu cinta, perlu dilihat. Makanya kalau seorang ingin meminang seorang wanita, laki-laki meminang wanita, Rasulullah suruh apa? Unzur ilaiha, lihat. Tujuannya apa lihat? Karena dengan melihat bisa terlahir cinta. Lihat dia cantik, suka kita, maka ini cinta, bisa kagum kita dengan fisiknya. Maka kalau kita suka ke orang atau kagum, maka ini tidak apa-apa, boleh. Tetapi kekaguman yang bagaimana atau cinta yang bagaimana yang dilarang, yaitu kekaguman atau cinta yang sudah mengarah kepada yang haram. Kita lihat ada seorang laki-laki lihat seorang perempuan cantik, kagum dia, bahkan suka dia. Tapi dia tidak hanya di situ, terpikir-pikir, dibawa tidur, dibayangkan, bahkan ditulis-tulis namanya. Ditulis di buku, ditulis di dinding, bahkan ditulis di kamar mandi. Sambil di kamar mandi pun teringat dia. Yang banyak hari ini kalau kita lihat kamar mandi, Fulan love fulana. Ayo kan? Ini saking cintanya sama dia sampai kamar mandi pun teringat. Akhirnya keluar ilmu seninya. Kalau orang cinta seperti itu, timbul jiwa seninya. Terbayang-bayang kalau hanya sekedar kekaguman itu boleh, atau sekedar cinta kepada dia boleh. Tetapi kalau sudah mengarah kepada yang haram, ini yang tidak boleh. Teringat dia sehingga kita lupa yang lain, hilang semangat belajar, hilang semangat ibadah, hilang semangat bekerja, maka ini menjadi yang haram. Tapi kalau kita suka, apalagi lawan jenis kita, kita cocok lagi dengan dia, bagaimana cara kita menyampaikannya? Membuktikan cinta datang ke orang tuanya. Kalau yang laki-laki suka cinta sama lawan jenisnya, suka agamanya, lihat akhlaknya bagus, fisiknya cantik, maka datangi orang tuanya. Bukan datang akhwatnya, tapi datang orang tuanya. Akhwat juga gitu. Ada lihat ikhwan, dengar fulan rajin sholat, azan beliau yang paling terdengar, paling bagus, sering jadi imam, agamanya bagus. Suka akhwat ini pada ikhwan itu. Bagaimana cara bukti cinta kita kepada lawan jenis itu? Minta ke orang tua kita. Tanya fulan, ya akhwat bilang ke abinya, "Bi, coba tanya fulan mau enggak?" Boleh enggak perempuan minta mengajukan dirinya kepada laki-laki? Boleh enggak Ananda? Enggak boleh? Boleh enggak akhwat dia suka sama laki-laki agamanya, terus dia menawarkan dirinya? Boleh. Siapa istri pertama Nabi? Siapa istri pertama Nabi? Antum yang besarnya. Khadijah binti. Ya, dia di Arab enggak, kalau enggak disebut nama bapaknya enggak sempurna. Khadijah binti siapa? Nah, berarti setengah hadiahnya apa ya? Nah, silakan sini. Nah, ambil ini. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Ustaz, kalau ngomongin masalah cinta, mungkin waktu enggak terasa, waktu 2 jam ini mungkin enggak akan cukup gitu, Ustaz. Karena masalah cinta adalah masalah yang paling mengasihkan untuk kita bicarakan. Namun sebelum kita berpisah nih, Ustaz, sebelum kita mengakhiri, mungkin ada pesan-pesan untuk kita sebelum meninggalkan rumah Allah ini, Ustaz. Terakhir. Ananda semuanya, pemuda-pemudi harapan agama dan negara kita, kalau kita sudah tahu bahwa setiap kita ditakdirkan oleh Allah memiliki cinta, setiap kita punya rasa cinta, Setelah kita tahu siapa yang berhak untuk kita cintai, kemana arah cinta kita yang sebenarnya yang boleh kita arahkan, kalau kita sudah tahu dan paham ini, maka mulailah dari sekarang Ananda bertanya pada diri Ananda, selama ini cinta saya kemana perginya? Selama ini kemana arah cinta saya? Kalau seandainya belum kepada tempat yang tepat, belum diarahkan kepada cinta kepada Allah dan Rasul, atau cinta kepada orang yang soleh, sekarang rubahlah itu. Arahkan cinta kita. Arahkan cinta kita pada kebaikan. Apa yang menyebabkan Imam Nawawi hingga menjadi ulama besar, yang dari kecil, dari muda-muda sudah kenal dengan Al-Quran, muda sudah cinta kepada ilmu. Inilah yang menyebabkan Imam Nawawi menjadi ulama besar, kecintaannya kepada ilmu Al-Quran dan Sunnah. Apa pula yang menyebabkan Imam Syafi'i hari ini disebut-sebut namanya sampai zaman kita berabad-abad sudah. Bukunya dibaca, kitab-kitabnya dipelajari, namanya disebut setiap saat kita belajar fiqih. Karena cinta. Karena dia cinta kepada ilmu. Apapun yang kita menyebut Ibnu Abbas, sahabat yang mulia, setiap kita membaca tafsir, setiap kita membaca ilmu-ilmu syar'i, tidak lupa kita menyebut nama Ibnu Abbas. Ternyata tidak instan Ibnu Abbas menjadi seperti itu, karena dia sudah cinta dengan ilmu dari kecil. Semuanya, wahai Ananda semuanya, ingatlah kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan, inna kulla harakatil insan mabniyatun alal muhabbah. Semua gerak-gerik manusia itu dibangun di atas cinta. Oleh karena itu, setiap amal kita, setiap perbuatan kita, hendaklah kita bangun di atas cinta. Kita belajar, Ananda belajar di sekolah, cintailah pelajaran itu. Cintai gurunya, cintai pengajarnya. Ananda berangkat ke sekolah, lihat orang tua kita, cintai mereka. Mereka ingin kita berhasil, mereka ingin melihat kita menjadi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Mereka ingin kita orang-orang yang berilmu. Cinta mereka lah yang kita bawa, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini. Sebelum ditutup, ya, Ustaz tutup dengan boleh berpantun dikit ya. Naam. Duhai engkau sang pemilik rasa, sibukkanlah aku dengan rindu dan hadirmu, guna menggapai pertemuan yang sangat indah denganmu, sehingga akhirnya aku hanya mengatakan aku cinta kepadamu. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita keluar dari sini, kita hanya mengatakan, ya Allah, aku hanya cinta kepadamu. Naam. Kita kembalikan kepada ini. Kita ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz. Tadi Ana disampaikan kepada dari Ustaz Abu Zubair bahwa beliau minta izin untuk duluan karena beliau juga kelelahan, karena beliau datang dari safar sebenarnya. Beliau juga ada pengajian di Jakarta tentang masalah cintamu palsu. Topiknya hampir sama dengan kita. Beliau minta izin duluan kepada kita. Nah, tadi Ustaz sudah menutup dengan pantun ya. Kalau Ustaz nutup dengan pantun, saya nutupnya dengan rangkumnya dengan perkataan Ibnu Qayyim Jauziyah nih, Ustaz. Masyaallah. Kita tutup. Baik. Ini ucapan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pengarang buku Jawabul Kafi atau Radatul Muhibbin. Beliau mengatakan, cinta bagaikan sebatang pohon di dalam hati. Akarnya adalah tunduk kepada sang kekasih. Dahannya adalah memahaminya. Rantingnya adalah ketakutan kepadanya. Daun-daunnya adalah malu. Buahnya adalah ketaatan. Dan air menghidupinya adalah menyebut-nyebut namanya. Jika di dalam pohon itu ada ruang hampa, berarti cinta itu telah mulai pudar. Kelezatan bergantung kepada cinta. Tiada yang lebih nikmat bagi hati selain cinta kepada Allah, menyembahnya dan rindu berjumpa dengannya. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.